bolong-bolong godonge tomat. Golek bojo jo ayu-ayu dilirik wong manggu eko kuat. Ngono-ngono iku salah sapa wae. Ceper merambat nyang talang lambene jedir kecepit lawa. Joko keamanan daerah nanggulangi kejahatan sak penungga kelahan kabeh masyarakat kesadarane bantu aparat keamanan wes kuat di sebab keamanan mono pancen penting artine supaya masyarakat tantrem gawe atine bisa tenang usahane maju tanpa ono arek wedok kesasar nyang omahku dasar potongane seksi rupane yo ayu pikiranku gak karu-karuan awakku gemeter waktu tidak salaman. Aku geli gak kena tahan, sebab arek wedok dadak merekes kumpulan. Bareng wes pergi pamitan mulai, aku mlebu dikenal no wong tua. Bapak ngelirik celok aku tapi kok yo kecutae, sebab ding kesaku gak ono duwit. Aku bingung gak ngerti karepe, bapak ngomong cari aku calon mantu. Sebab anake nek ditelok wetenge kok wis gedhe, arek wedok mesem jare wis usume. Ya Allah, ono-ono ae wis. Mas kaget ya Allah, nek karo cetan. Ya. Ojo mepet-mepet, nanti mepet mbak bilang berbahaya. Kape-kape kok seneng dangdut, irama ne pancen jo lumayan. Tapi nek joget ojo manggut manggut, nek dielok persis kepanasan. Apa maneh munculi lagu jeki, panjen nyatane yo digemari. Lanang wedok gak gelem kari, nek ono joget gerombol dadi siji. Jeki, jeki, hobine arek saiki lagu bareng gone sepi sepi, gremang gremeng kaya wong main ceki. Arek wedok lakok kendel temenan, sing sekolah wis wani pacaran. Alasane gak ganggu pelajaran, dene sampe bobo jarene kecelakaan. Cece karo arek sing sekolahe pinter mergo ditemeni, perkara pacaran iku ketemu mburi, dene nemen-nemen gak uman kudu dislameti. Arek wedok sing jodone si ado cepet-cepet nang banca ono, gedang sangkal bobor sang kolong supaya dilamar. Betoro kolong, betoro kolong dasi ireng, panggonan induk peteng-peteng. Anjir wong wedok liwat mesti dipandeng, suwe-suwe tata persis wong gendeng. Cekap semantan lahiran pulau menawi lepas jenenge wong nasib gak kena diuber. Apa maning jarane untunge yo gak kena diuber. Wong untung pelayu iki. Untung pelayu iki cepet iki ngono re. Eh alah pancen wong urip, masih wong urip ngene iki karepku kepin soki. Delok kancaku licik enak sih. Totol kacang, apa seumplung ae. Iso tuku sepeda motor. Ono inten nih kacang antarane. Ora sebelahku mana ya ngono. Atase buka reparasi sepeda. Yo nembel lho kakek ditunggu no ayo mae wis dibangun tumpuk telu. Wah, aku kepin joge. Tak delok ae, ndelok informasi aku. Tak denger-denger no. Jari kene soki dik teko dukun dari. Wah, takon wae kepin soki. Sapa sih dukune? Iki lho Wak Joyo iki lho. Wah, ngerti aku. Nek ngono soki ini teko Wak Joyo, coba wingi aku duwe dhuwit 500 tak tukono kembang kabeh. Mari tuku kembang tak gawa nyang Wak Joyo. Teko kono. Waduh, tempat sepi banget rezeki ku antarane. Paring wis gene Wak Joyo kembang tak kekno. Wak Joyo ngomong, anakku sikil. Wong sikil jar sikil. Mboten kula sikil, oh iya, sikut. Panjenengan Wak Joyo iki opo ngomong iki gak karu-karuan. Takon ngene, enak. Kon rene iki, coba cepet sapa jare? Kon rene ana gawene opo, Dik? Kula mriki lak kepengin sugih, Mbah. Oh, iya iya, sing delok kembang enak. Kembang dibuka, waduh, dibuka sampai apa-apa-apanya dong. Par dibuka ngomong ini, walah, kode-kode Wak Joyo. Ini tiga, ya, mau ngurep putus sabar. Saiki munggo cerita ngono, koniku sik soro. Tapi mau ngurep putus sabar, saiki kon sik melarat nih ya. Entah nono nak, tolong tahun kas nih ya. Mesti kon ngemis nak kon. Oh, gak ilok betul lah Joyo ini. Rere mau gini, jari ini tambah suhu, tambah ngemis. Tapi singapi ya, uang kedusah. Kayak so kran ya apa-apa. Angga meduk konco pamer tok ayo. Padahal bojo ini, gelungan tak keceput itu. Ngunut pamer no. Halo? Hei, Dik. Waduh. Bojo gak kayak bojo. Gana ungi ini menengahnya. Ya. Gana ungi ini. Namanya bojo mebisu. Kalian muni apa? Iku tak kadani supaya muni ngene gulune kene lak ono kaya uci-uci cilik ya. Terus iku cublesen puteren, gedekno. Iku rumah sama apa sih uci-uci? Iya. Caplak. Kok niku aja ngeleng-elengno bojo. Lho ya kaya ngeleno. Iku mas yo elek oleh wong tuwa. Ngono ta. Lho wong tuaku biyen nek ndongengi aku anakku sokran sing ganteng dhewe. Wah. Besok nek telek bojo nak telek wong wedok sing tangane rapet. Apa aneh? Eh? Tangani rapet demi. Apa aneh gak ada empet yang diri kita bojok? Katanya ini katanya gemi. Gemi apa aneh? Bojokku ku meronomer ini. Gak tahu, apanya ini bojok kayak sebelahku. Ngomong-ngomong gak enak itu. Oh bojok itu loh ya? Kan ada paribasan nih. Bojok yo elek yo nyandangi yo melanjani. Iya. Ayu yo nyandangi yo melanjani. Iya. Nek aku pilih sing ayu, tulok bojoku. Ayu nek mangan ati. Lho, perkara mangan ati ku woro-woro. Aku ra biayu gak cukup sak wulan matek aku. Lah aku lah wis pantes. Pokoke ngene lho, Dik, ora biayu gak perlu repot-repot, pokoke wedok ngono lho. Aku mung tak kandhani ya, bojoku gak kanggo ya apa iku tegese rumah tangga to. Kanggo nek metu mau pesta dulur bojoku nyang pesta. Wah, nggih long dress. Waduh, rambuté dawa. Persis. Lidia Kando. Apa sih bojoku kaya katiyem. Pak ngono, bojomu ku jenenge sapa sih bojomu iki? Bojomu ku jenenge sapa? Bojoku Hetty. Wedi anake sapa? Lho, anake Pak Harjo Binangun. Lho, gawe apa? Lho, pegawe bank. Oh, masih mara tua aku pegawe apa? Apa wong nyopir beca. Iki tak delok kan, bareng mudun gak le momotan anane. Biasa lak mangan sego pecel ya, sampe ngombe banyu kendi. Iku gak mangan ya lupa ya edo. Mangane poso. Mamulo wong iki didelok. Bojoku penting, lho. Kan sawangan iso koyok-koyok pinter dhewe nyerpis bojo kan. Lho. Lho bukan nyerpis mele to, mele. Lho mele. Masih aku lah. Bojoku telon Hetty jenenge. Hetty, masih bojoku mang Atun. Bojone Atun jenenge. Masih Atun tak. Apa ya elek yoan. Apa ana wong lanang? akeh kang duwe cicit gadhe ngono. Cepet mlayune. Ngerti ya anane gadhe kuceke kon cintai, sebab bojomu iku rupane wis murat-marit nemen bojomu iku. Isane bersih diapakno sih bojomu. Isane bersih. Tukakno anu apa? Eraki, eraki. Kata baru nemen rusake ngono omonganmu ngono. Waduh bojone ayo dadi cocoro tengah dalan. Mangkel aku ding ning. Gak mangkel ya apa sih? Wong kono kondo dhisik jare bojomu. Apa servis-servis ngene? Kok tau nyervis apa bojomu? Masih aku ngene, pegawe aku ngene. Sak urang pisan tak gak metu. Lha la, yo nek aku kran-kran, metumu nang ndi? Nah nek aku cah bojo sak ulan pisan, seminggu pisan oping. Lagi apa bojoku gak arep sop oping iku. Kok aku ketinggalan siapa kan iku? Mangan sop oping ditutup cuma. Tutup soping sop oping. Soping iku istilahe blonjo nyang ne supermarket. Wah, wow. Kon paling-paling nyang pasar kerempiang. Supermarket apa? Dek, nyang pasar kerempiang dicak kandes ngene cah. Kon ngomong lho blonjo nang supermarket iku rasane ya apa supermarket iku? Supermarket iku tutup panganan. Supermarket itu jenenge nek istilah pasar sing tuku serbada. Iku arane supermarket. Apa sih bojoku nek tutuku lah sing serbada. Mosok ngono supermarket. Pasar kota-kotaan ngono apa? Supermarket lon sekali-sekali, opo? Seminggu sekali. Tak kon milih, Dik, tuku Dik rok milih sing 1.000, 200.000. Masih bojoku lah ya. Daster 350. Mrene dhek gak tahan panas. Daster telu kata saya katanya dibungkus waduk kita leni tuh gelantong yang muri hanya ini aku perminta aku selerane wangu dewe-dewe dik lo ya gak ada selerane kon bu seneng bojomu kok sepak lo bojoku aku pokoknya mari adus dateran seneng aku banyak yang seneng kombor-komboran selerane wang dewe-dewe kan gak hidup makanya terkombor kayak nongkong bojomu. Sekali di servis bojoku tukokne jamu. Ya, jamu paling top tuku luar negeri kek regane piro? 5.000 6.000. Wong kan niku pendino bojomu nyang buri paling-paling kuner. Kuner Laos. Tapi kan tradisional sih. Iya tapi gak lengkap ngono re. Iku kan sesuai program pemerintah penghijauan. Tapi sing lengkap koyo jamu-jamu Jawa asli ku. Kok lengkap iso dandakno bojone sumbu. Oh, perik kandangno. Masih saiki ya ketak kandani ya. Bojoku mau ya nyambut kene omah wis ora ya ta. Yo ngladeni anak, ngladeni ngene ya. Iku sing apik. Mbok yo nek sore jan nontok biskop kek. Engko ya aku delan apa? Oh wis, gak ngomong, Dik. Ayo, Dik, nonton. Lah ngono ta biskop kok cuturi sih, Dik. Kok nonton biskop iki ya apa? Yang paling gak presiden. Mitra. Kon paling nontok. Ya ketahu nontok? Nontok. Iya tapi yang ngene iku. Ala apa? Kon. Nontokmu iki paling ngene mesbar. Ngerti? Ngerti mesbar. Apa mesbar? Nek gremes bubar. Bojoku nek ngono-ngono gak tapi seneng kok. Ngono kok selerane wong dhewe-dhewe. Mosok pengenane aku ro, tak pikir sokran kan pek tingkepan tau apa ya ngok loso barang tak takon teng pundi jangan ningali biskop tetep biskop ngok loso loso gak pokoro geno tok biskop pokoro ratamu tokon desa ilo saya mesti ambe keluarga langun gak koyok kon tonton biskop ngelempor re wes kan iki lho apa sih kok ngurus bojone kok ngurus kene apa gak ngentung lek urusane bojone iki ya tapi ya gengsi dong walah gengsi tok ya gak rokokan mon sekali waktu bojone ya bener ngono macam pak makanan enak-enak ya ta dimbutuki wae apa tapi sekali waktu belajar kok andok andok lho kan aku terus bojoku apa sih dipangan? Sore masih panganan saya, Dek. Ndelek makanan. Wah, nyari rumah makan Padang. Rumah makan sing enak-enak. Arek lemu. Kon ngerti makanan ringan. Apa? Kon apa ringan? Kok pengen dadi wong gede gak ngerti makanan ringan kok. Lah yo tau sih ngono bojoku, Dek, gawe makanan ringan ngono gak tau. Lah yo kon tau ta? Tau kan? Aku yo ngurung-ngurung. Nah aku ngono bojo tak ajaknya mau makan. Yo bistik. Yo apa iku? Bakmi goreng cap jahe. Lah masih bojoku. Apa nek paling yang kali tuku legen. Pikirken ono iku apa sate kerang. Suka bungkusan. Lah sing dadi masa sate ini kerang. Apa? Bumbune. Konrone sate kerang. Saiki gak perlu sombong-sombongan ya ta wong bojo iku. Lah nek aku gak tau sombong. Ya gak iso sombong no bojomu ngene sombong napane. Gak ikut sombong no. Cepat saiki kon mugo nyombong no bojomu ya apa sing kon sombong no apane. Ana di patene di situ. Wong ayu yo gak oleh potongan yo gak oleh. Tapi ku riwayat lah. Riwayat go sejarah ku. Ngono nek ana pertemuan njuk dijak apa? Napa isi kan iku? Oleh panganan piringnya di tempat itu. Tadi ada pertemuan itu bojone wong sing ayu-ayu tok. Lah iya tapi bojone kebacut. Sing elek iku bagian cemburan ngono ta. Oh, mari mana ya nek pesta iku piringnya jarno. Lah apa kon mari pesta bojo piring ditumpuk. Coba dari tas ngibit. Kok nyene bojoku gak isanan kok. Kan pelak ngrewangi. Piye nek bojomu wal-wal diadak tinggal ningkri. Umpamane wong urakan. Keten aku. Ane bojoku masih mendahi nyawang disugui melok ora-ora. Iya, iya. Iki. Ya iku arane wong waduh eta. Saiki ta ya. Pegara bojo ya, wis gak perlu sumbung-sumbungan ya ta. Gak perlu. Wis pokoke masih bojomu saiki elek, sabar ae. Wong gak oleh gak oleh bingungan. Barane ya umur ya wis tuwa kok, Dik. Lah ya sabar ae. Gak tak sabarno dilungkas mate, Dik. Ngomong kamu wis iki tapi gak enak. Lah saiki ono persoalan iki aku iki. Apa? Pelaru bapakku sih. Kayaknya ini saku percaya nih. Oh, bapakku perusahaannya 6. 6 tapi apa? Di gede ya. Perusahaan kapuk, perusahaan apa ya? Lenteng. Nggak 6 perusahaan ya kerupuk bareng. Terus godongi randu. Tadi 6 itu ngelipet no kapuk ngono to. Lho gak ngono maksudku iki, ya ono perusahaan iki mebel bareng ku ono. Lah iki sing tak soalno, aku lak dikei dunya, sebagian dikei no aku. Anakmu aku tok. Iya. Tapi dengan syaratnya aku sedih bojo. Rabi ya lho. Lah rabi rabi ngrasakno rabi. Lah kon ngomong bojomu ayu-ayu mah durung rabi ta. Pamer lah. Durung aku. Oh, dedek wong durung mangan pedes asin kan. Wong kepingin lah bisa. Rabi yo, terus duwe anak. Apa? Nyambut gawe rokok kasep ya deteng kan. Lha kok gak teko carane? Carane kan ini diatur ya apa maneh? Lah bapak iki gunane apa? Alah bapak ge jonggol. Lah iki ngene aku njaluk tulung awakmu ya. Supaya aku iso oleh donya meneh harus begitu kawin oleh. Ya mulane kon ya. Nek iso tak dadekno wedok, tak dadekno bojoku. Gelem? Heh? Gelem. Lho setang aku tak dadekno wedok. Pokoke aku oleh dhuwit. Heh? Pokoke aku oleh dhuwit. Kanggo kon 1 juta. Aku 1 juta. Paket gak rugi tak juta. Kaget nih. Dia nyekel paling 800. 1 juta iso ngitung kan? Ya apa gitu nih. 1 juta iso ngitung. 1 juta itu ya kanggo nuku konus kena. Percaya kan? Ya 1 juta ya? Kon tak tuku 1 juta harus kena kan? Tak mau aku ini golongan ini si rosokan. Lah kon pake 1 juta. 1 juta ya? Lah kon nyewok pakaian ini salon-salon cantikan. Ya. Kira-kira sing larang-larang pokoknya telek sewan kok nanggur mau lorok-lorok sih salon kecantikan kok lorok nambah-nambah nih wong ya? Enggak kecantikan ini kalau wong sing berai-berai nanggur nih wong sing berai-berai rambutmu dibongkar ya. Terus irungmu dicilik no titik cek manis gitu dia terus gak bisa ambekan ya ngomong kamu itu pokoknya entek piro tak ganti wis ya yang penting 1 juta temen? Iya. Wong itu aja dijilat mana ti? Lah apa jilat itu? Cek saya tu lah jilat itu mana? Nah iya, kau cila lari kau kian. Nggak kasih jilat ini ki sumpah, tapi tanpa perjanjian. Waduh, ikrar, ikrar, mana? Kau 1 juta lo ya? Iya, temen ya. Ter, aku nengok kamu 1 juta. Kau kon 1 juta ya. Terus nyewa pakai selarang-larang, itu lah mesti ada berskot. Berskot. Sementara duitmu di sini, iya dah. Umumnya biru sih. Nek nyewa iku umumnya biru. Paling-paling roki regane. Iya, biru. Nek nyewa sing 20.000 sak selarang. Iya, murah deh 20.000 ae. Lah iya. Lah. Kok tak skoti? Heeh. 20.000. Lah iya lah. Apa-apa. Lah kanggo supaya kon ayu. Lah iki di make up. paling sing apik ya 10.000 15 lah 15. Iya. Pokoke entek saya keduk mesik. Gak apa-apa. Burine. Ketemu sik. Iya. Tak mikire burine. Iya. Yen burine gak teko bawa semaput terus. Oh, omonganmu. Aku nek kepethuk kon kok nyeluk ya apa? Lah nek kepethuk kepethuk Mas Ide. Mas Ide. Iya. Nek ngene bapak kono nyeluk, "Oh, bapak." Biasa ya kok Surabaya ya? Iya. Kowe kate bapak. Saiki kok mesti bapak. Ojo, aku biasa bapak nek nyeluk. Aku kadang-kadang bae kok mama apa. Dadi tak dudu bapakku jenenge Dadang. Hah? Bapak Dadang. Ya. Oh, malawas biyen wis. Jenenge ngampuni bapak. Ya, Dadang iki biasane adek bapak di perusahaan nang kakane sapa? Sastra. Apa kowe? Dadang. Dadang iki umum Jawa Barat kan. Oh. Lho ya. Bandung kah? Lho. Sak ngerti ya, pas bapak kuwi asale kono. Dene ngono aku kok mesti mesti awakmu ya. Heeh. Ya engko mampir entenan nang ngene prapatan kono bareng aku. Iya, ya. Wis ngayu lho ya. Cek percaya lho ya. Wis ya. Ya budal kok. Wis cukup ngono ya. Iya, wis. Halo. 50.000 wis duitmu dhisik. Ya, gak apa-apa, Dik. Heeh. Pokoke 50.000 tak bojoku tak ngurusan. Iya, wis tak kok elek 1 juta. Bojoku tak bisa 50 cepet. Ya, 1 juta ya. Iya, iya. Wah, kena wis. Sing penting ambek ngenteni sokran tak enteni warung kono ae. Pikir-pikir panjene bener wong tua aku tiba. Hai apa? Biyen aku dikongon rabi bolak-balik. Tak tolak ya. Mau pak aku sik seneng nyambut gawe. Bapakku murang, muring pekora gak gelem rabi. Tak pikir-pikir gak enak yen bujang. Tak turuti karepe bapak kawin. Le tibake wong rabi ku enak. Bareng misale seminggu tak rasa-rasane mengandung vitamin tiba. Cuma gak enak lho. Bojoku tak delok-delok, sifatnya gak cocok bare aku. Lah apa? Aku belajar gemi, tapi bojoku enggak, rupane senengane nglencer. Mangan enak, pakaiannya yang ngono, milih sing larang-larang. Lho gak dipikir, mburine lho, ya apa mburine? Wis pancene ngene iki nuruti wong tuwa. Kok pilih aku dhewe ngono, wis gak cocok. Apa sembarang jalo enak to, gak diperhitung no. Bayarane wong lanang iki pira? Wis. Apa, Mas? Lah, ngomong ijen sih? Gak ngomong ijen. Lho, lha wong tak delok teko mburi sana ngomong gremeng ae lho. Rasane aku ta. Lah, apa ngrasani wong bojo kok dirasani? Wong kepanten anyar kok rasan-rasan nyongane gak ngono. Kon tak delok-delok pirang-pirang dina iki lho. Karepamu iku ngejak nglencer. Lah ngene sih. Lho iya, Mas. Ngejak mangan enak, lah ngono sih. Lho wong jenenge kaya kanca-kancaku iki lho. Malam kemanten baru iku ndek ya tuku nang luar negeri. Ya tak berbulan madu nang ngene kono. Anggone Singapura kek, nang Jepang kek lah ngono lho. Kapan maneh meneh nek wis tuwa kabotan anak ya, Pak. Rumangsamu nang luar negeri nang Singapura iku gak duwe ta. Lho. Sapa sing arane kreweng? Lah nek kon kepengin lencer bare aku bulan madu layu nang kebun binatang sedina lak wis seneng. Ayo yo gak madu iku ora gak main blas iku. Mosok berbulan madu mbek bojone nang kebun binatang dudu nang macan ngono ta. Kon ngene lho wong rumah tangga iki yo mulai saiki ku belajar gemi ngati-ati supaya besok nek duwe anak iku gak boros iso ndidik anak, iso minter anak. Lha lha ya apa? Lah borong duwe anak ayo nek duwe anak ngono iso ngatur. Wong saiki kok borong ae kemanten-manten. Lah iya sik durung iku belajar mulai saiki engko nek wis kadung boros, wis gak kena direm, royal terus ngono lho. Yo gak iso sik, gresik dilatek wong wedok ta. Mulai saiki iku diatur urip iki apa? Oh bayaran sakmene dikeluarno sakmene ana sisane dijalani. Lah ngono. Pak yo blas ngono lho wong wedok. Sapa iki? Mangga. Lah apa monggo wong kademen kok kon manggakno lho. Mama jayu ngono lho, kok kademen yo. Rungokno rungokno suarane lho. Mangga. Kula nuwun. Jayu iki gak tak sengengesan kok iki. Kok lali. Bukakno, bukakno. Yo sik. Sik tak panggling aku. Ora ono renteng-renteng. Biasa. Kemanten anyar biasa. Ono pintunya te? Selalu dikunci. Kak ngono masih dikunci yo. Gak lapo-lapo iki. Nah, iki mendung-mendung, Dik. Dadine adem. Mari gak kono. Kon niku curiga sih enggak ae. Iki petung iki, Mam. Oh, petung. Iya, kon kemantenku gak teko iki. Ngono lho. Kon aku dadi kemanten gak teko. Kapan? Loh, ya apa sih? Kapan? Samboe ring. Loh, aja. Aja jalan dereng nang setek aja. Wes miringo dhewe ae pomong durung. Loh, enggak aku nek dadi kemanten yo gak dereng nang setek. Lah kape ngirengno wedi barek iku makuwae. Lah nek dereng nang setek lah aku nang ndi? Kok kon yo opo. Lah masih kok gak dereng nang ngono gak. Disarak kaya wong-wong. Parah. Wong jenenge kanca sahabat karet yo. Ini aku mau yo mlebu rene mau yo melu seneng yo. Yo ayo apa. Kok durung kawin, Dik? Loh. Ping 6 hari kan. Ya apa sih kan itu? Kamu ping 6? Ping 6 itu semoga. Kamu nolok cek, anak wong. Alah apa sih gini sih? Turun lapa-lapa deh. Turun lapa-lapa ya? Betul nih anak ketok gini ki. Waduh sih kelingkong kota kan? Eh, kan ngerasa anak kawin kayak aku, waktu. Aku ngerti awes bian-bian deh kawin deh. Apa? Loh, mengandung vitamin juga apa? Oh, panjane rabi ku jar arek-arek enak jar. Iya, tek. Iya, saenake opo saiki mangan ana sing ladeni. Lambine kotor ana sing ngombano. Lah, kok mesti tak jaluk. Rumah tangga itu jangan sekali-sekali bertengkar. Nah. Dene gak seneng bareng wedok pegat. Nah, pegat ya opo? Kena yang ngono mbamane nambe iki bojoku ya. Nek gak seneng pegat. Lo. Nek tak pegat, tapi kon ngarep-arep aja ki ojo santai. Lah tiba kali rumah tangga untuk selamanya. Saiki lagi karena persoalan pelelesan. Kon yo apa? Join ngono ta rumah kamu, join. Kok rumah tangga gak kena de join-joinan yo. Sembarang ini. Sawangan. Sembarang diatur. Diatur ya apa? Sing penting pokok gak krungu kanca ngene. Oh. Kowe nang apa ya, Pak? Lah iya. Kuwi iki lugune nang iki. Dek kono aja medhayo rene, Dek. Medhayo rene kon gak entak kandhane yo. Masalah aku ben kawin prosoku yo bojoku iku berkas-berkas. Mblembosi. Iki ben sik prawane. Iya ya. Apa? Sik prawane nek lungo mesti metingkrang. Tengerane apa, Dek? Tengeran. Saiki gak tau metingkrang. Kon lu. Iya ta, lha kok biyen berkaya iki yo bojo kok wani sungkan. Iya ngajeni sen. Kok gak jarian ngon metingkrang. Lah sapa? Mendingan aku jono, nurutik nak aku tik, nggak tahu lu ngalu ngalu si aku barang nggak tahu lu ngalu. Ngerti ya kan ini dituruti ngerti ya. Apa sih? Tadi kau nggak sama ngomong apa? Oh, aku deh, saya tak ngono. Iya biasa nak wedok ya. Nek orang nanti cewa, dilulu istilah, dilulu, gepok buri u. Masuk tidak? Gepok apa sahnya? Pokoknya kita nemenin 10 gram. Wah, enggak, aku percaya. Tak kopi yang ngono tak kopi. Iya, iya, apa? Biasanya nak bengkel kerokeran aja. Iya, iya. Jangan itu dua kerokeran, jangan dua kerokeran. Tak terlalu ingin aneh tu. Dengaran, tahun dikanjek, duduk, rambut paten tek pun dengar. Iya. Menen yang toko, tunggu tidak. Yuk sampai nena pun di kalung. Ngono lah. Iya. Ngono ngono tak titenannya, jadi nanti ngono waduh menen siap ya aku. Eh, lah, ini kadek ngumpi ada, ngomong-ngomongan tu. Lo cek kemarin emang ya lembian ngono tu. Lah, gak lembar ya apa? Nambah nyangkin-nyangkin apa-apa, Dik. Medayo nang kemanten anyar iki. Lah iso apa gak ana ning jaba iki? Lah jaba kon mlebu apa? Api loro iki lho, Dik. Iki apa sak sapi. Lho kado. Ya. Wah, kok iku ngado kado sapi. Sing kado sapi lah enak lho. Perlune. Dudu sapine. Iku sapi powan. Lho, oh, meneh-mene nek duwe anak, supaya gak nyiksa wedok iku minangka gegantine. Oh, langsung anakku tak kon nyusu nduk kati kok. Ya apa? Gentenan ambek anakmu meneh-mene ya, Dik. Kon iki opo, Dik? Kayak ngene, aku nek perlu ne Didi. Ya, mesti kon niku. Rene mesti anak perlu ne, paling ngutang duwe. Enggak, opo? Kalau ngombe tak kari, dente apa kopi. Nah, iya, teh apa kopi? Iki kok mesti ngene nek tes 50 nek kopi sah. Loh Pak, aku ngono. Ngono biasa. Pak, teh apa kopi ngono lho. Apa kopi? Nah, iku lho. Barang ngono kene. Berarti aku gak ngombe kopi ya. Nek ngomong nek yo di tie. Oh, tie. Tie. Teh kok ana teh iku macam loro lho ya. Lho, iya. Nah, iya iki lho. Teh telur. Teh ndek gak dicelup. Oh, enak teh siram ae. Dadi metu to dikrocok ngene. Wong teh wong kok ana sing teh dijemputi kepengin ndung ngono lho. Wis salah teh kepyur. Teh kepyur. Lembut ya teh iku. Aja, pati item lho lembut. Wong teh kepyur kan mesti teh iku lembut. Iya, lembut. Ya wis wis ana cincir. Ini sudah ngono. Apa ana teh lembut tak teh akeh. Wong aku teh godhongan iku kok dawa. Lah enak iki. Iya, joko no loro kuwi. Teh godhongan celupno tak kelamutan iki nyapa padha ae. Sae. Ya tamu ekonomi sih nemen ni. Ingin anak perlu didi aku. Masih akeh ya lah Dik. Kalau didi pak, lagi teman serius sih kira. Kau ni ada bujumu. Heh? Ia ada bujumu. Dik, pikirin Dik, kau ngomong itu. Dik, jadi ngomongannya tambah suwe tambah karu-karuan bujuk kau selesai dan piring aje. Kau nunggu ni. Kau ni apa yang aku sih? Iya iya. Saya konco sahabat karib. Iya tak. Maksudnya ni bujuk aje kau. Nek aku silin tak apa-apa Dik. Ola pokok nyele ojob iku. Nyele ni pirang dina se? Ya, anu kira-kira sak wulan setengah. Oh, jek sak wulan. Apa mare ngono sampe janji konco sahabat kae. Sak wulan setengah, kok glisen te, rong taun ngono lho. Lho, lali gak gelem bali sing ngono. Kono bojo dhisik. Kok lak ngerti jeneng aku iki kemanten anyar. Lah ngene lho maksudku iki. Manten anyar dhisik rek. Waduh, sing lho maksudku. Aku lak dhe bapak. Bapak itu lak soge. Iya, iya. Wah, bapak mesti oke aku. Perusahaan ini 6. Nah, iya njaluk ya, rapi lah kowe. Lah, aku iki dikek idunya tapi nek rapi, padahal aku durung rapi. Lah iya rapi yo, ngono. Suwen, aku maksudku mending soal donya ngono maksudku iki. Lah iki tak sele dilu minangka gawe bojoku sementara. Ngawur aja sementara. Temenan ngono. Dene kok nek ana setan adu ati ya diterusno ngono ya. Oh, lah aku minggat ngono ta. Yang dulu aja paling ya, gino. Anu tertulis di atas meterai lagi. Wah, oh, maksud aku apa? Loh, lah kaget kan gak ngaku. Ayo ya apa? Ini gak ngaku, ini nyile. Kalau wong-wong tak kena ya apa? Gak tertulis. Aku gak tahu ini. Masih nyanyo aja aku. Temen kan nyile, temen. Kan balik na temen. Iya, ayo, sumpah ayo. Walau, tawar gak ada sumpah-sumpah. Loh, wong ini gak sumpah. Ini dalam potong kamu itu. Ya, di sele, wong kekonya samaan. Demi keluarga ini oh lho. Pokoknya kan oleh dunia itu kalau tuan pakai 1 juta aku kayak itu iya. Kamu kan ya iya aku takon deh upamanya bojoku konsili nah terus aku lah kon sementara iya tak datik no baturku jadi bapak jadi keras tambah nemen dek jadi bapak cek percaya aku bojoku baturku melok bojoknya disele aku datik no batur si nemennya dek kan itu matanya aku kan dadi baturku sementara mas Dino nek oleh duit mulai wis dadi bojoku kurak-kurak to gak temenan sementara oh ya ya wis aku ngaku dadi baturmu nek ya, latihan dhisik ya ya apa ya aku nyelok sampean apa aku nyekeling ngrangkul ngene lho jadi jarak 1 meter lah aku nyelok bojoku apa nyelok dul mas ngono dul tekan neraka ngene lho mas ngono ya. Iya, nyelok aku mas. Nyelok anakmu, mas Dik. Nyelok bojoku. Ya, kacung-kacung ngono. Oh, kacung-kacung. Dijangkar ae jenenge war ngono ya. Ya. Ya apa? War. Matur, dengkulku wis gemeter. Loh, mari kacung-kacung kok nyelok mas. Kok war. Serius kan iki kok gak sidole perkara kontolan. Tapi 1 juta ya. Nggih, Bu, ngono lho. Klawar. Kalau nyelok aku klawar ya, Mas. Lho, gak enak, ora? Sampeyan ono ngono lho. Ya apa? Kelawar. Nggih, Bu. Iki piring-piring kotor iki kok mlebu disai ya. Kelawar? Nggih, dalem. Kowe tunggu omah ya. Nggih. Aku arep nyang hotel karo bojoku. aku tak ninggat dik kon iki apa sih? Lu kok bojo rek. Kasih upamane nggih ngarepe wong tuamu. Aja nemen-nemen ning ngongkon aku. Ado-ado ngene. Lho, kon ndo. Ah, kaya bojo. Klawor. Terus tak ruangku terus ngene. Nek ngongkon aku, klawor kowe ning njaba, tunggu njaba. Ngono ae lho. Saiki ngono cepet-cepet erona ya. Oh, nek anak rasane soalnya. Iya, sing ayu. Iya. Kon janjo klambi sing suwek-suwek ngono serata elek ngono ya. Iya, sakang mandi. Diganteni sing elek iki. Cek percaya. Kan lho kali. Jasmu tak silie ngono. Oh iya. Iya. Aku tak gawe kopi sing elek. Saya punya ya. Dek. Ah. Aduh rek padane ono Pak Bimo kari ya. Banget tenan. Wis dikongkon nyewa pakaian wis nyewa. Ketok aku mlayu. Lho ya apa iki, Mas? Aduh. Ya sing ero rek iki ya sing gak ero sih apa iki. Ha iki nek aku terus-terusan nok kene tak deloke mlayune nang diarek tak tututane, Bapak. Kang Sastro Karyono Harjolukito mati dikumpo. lah, panjene nek eling jaman semono iku kampung kene gak ana wong sugih liyane aku. Panjene wis umum. Wong iki nek mulya kaya raja, nek sangsara ngalang-alangi kere, ya aku iki. Biyen aku iki nek sugih ngono weh ya apa? Wis sukanan wong sak kampung kene long. Suges gak palang-palang. Donya brono sakmene kewe iki gak ana sing lawan pabrik kuwi enem. Ya apa? Pabrik kapuk duwe. Pabrik mebel. Ya pabrik tempat tidur. Wis. Lho iya. Kuwabe ana pabrik tempe menjes. Masih tempe menjes ngono. Lho nek kirim gak sembarangan. Kanggo ngene tanah Jawa tok. Wingenane tak kirim nang ngene Jerman Barat. Tempe menjes sampe kirim nang Jerman Barat. Kirim rono gak trek-trekan, gak kapal-kapalan. Kirim rong teplek. Perlune gawe conto. Ya apa? Sugih atik disukani wong. Wong kampung kene wedi kabeh bare aku. Ya apa lek gak wedi wong biyen tau gendeng. Di samping wedi sukan kabeh, ati aku jagoan. Wong nglawan aku lho. Nek wong siji loro telu papat ngono ae, wis gak wani bare aku. Wong aku tau dikeroyok wong 10. Lho. Meneng aku, tenang. Ya apa lek gak meneng aku gak iso obah. Wis omah yang ngono, tak kaca kabeh. Iringan kaca, ndukur kaca, mumet kaca, aku di tengah-tengah boleh kaya kerupuk. Eling nek sugihku kaya ngono, bareng saiki entek dibujuki wong, melarat. Wis. Sandale gak duwe lho, lak kebacut aku iki. Ya apa? Tatak donya sakmono kae entek dibujuki wong, aku saiki kok mbrondole kok rambutan Aceh ngene are. Wis apa? Tapi ya gak apa-apa. Masih saiki omahku cilik. Ngliwet dhewe, mangan dhewe. Nek mangan nang ditunggaki kucing kuru. Wis. Di anak sitok ya gak tahu sambang nang gone wong tuwa ngabar-ngabar oye bapak iki apa karepe sidik lho ya apa karepe. Pak. Lho. Hek. Bapak. Bapak saya datang, Bapak. Kono ku dadi apa, Dik? Oh, iku Bapak Samen. Nuwun sewu, Pak. Iki sapa, Dik? Lah, tipen Mas Dik. Bojoku, Pak. Loh, bojomu iki? Lulu Ayu. Bintang film iki, Pak. Bintang film? Iya, biasa dadi anus kopido bareng iki, Pak. Waduh. Sedek, nek bojomu dadi bintang film, bapak dadekno biskup, Nak. Kok tetep dadekno biskup? Kok iki apa sedek, kok gitu? Lho, pula dadekno biskup iki dikapur ku Nabi Ana. Wah, Ayu, kon kok iso ngelek bojo koyo ngono? Lah iki, Congos. Halo. Iki sapa iki? Iki Jongosku, Pak. Loh, iki Jongosmu. Eh, sapa jenenge? Jenenge Klawar. Klawar? Sik, tolong isen ana sumur mburi iki ya. Sumur isen ana, War. Isen ana. Pak. Isen ana. Madere isen iki apa? Sumur iki isen ana jeding sing diseni. Sumur iki isen ana. Maring iseni jeding, ya. Terus genteng iku benekno sing melorot-melorot iku, ya. Iya. Terus agak iku entekno. Agak kono. Sedek. Kulo menak akeh genteng. Iya, wis ta bodho. Empere sosorono pisan. Rungane ki lempere sosorono. Lho kulo niki bebek ta nyosor emperan. Sing ngene iki sosorono, ngemper ono ngono lho. Kulo niki mboten gak cocok kan nyosori yen apa sih? Lawar nyambudal kan, War. Ayo. Nggih. Sen disene ta, Mas? Ini, ki bapak. Oh iya, Mas. Kurangnya lho, Pak. Aku rabi ini rotok kesusu, Pak. Iya, gak apa-apa. Ditangkep. Ditangkep? Iya. Lho, ya apa sih? Dekon ini, dek. Lamar ini, yang kesusu. Ngisin-ngisin lho, bapak. Kan ini ditangkep bareng. Mas, saya pengatkan lho. Wong dia sampun rentang-renteng. Mas, dia ini kok sampun keluar. Si Mas cepet-cepet kawin wong durung di ampun mujak kene. Lah mboten purun Mas Dik kok, Pak. Lah dipun tangkep. Arek Kaliwaron, Pak. Arek Kaliwaron. Kok cicak Kaliwaron iki, Dek. Nemu ngene arek koyo ngono. Kaliwaron. Dadi wis seneng temen. Ya ngene sing karena bapak. Sing dikarepno bapak yang ngene kon rabi yo. Masih arek dodol-dodol kupang dedek iku gak apa. Lho, tapi ayo. Ayo. Saya sadian kupang gak sadianipun, Pak. Bapak gak kon gawakno sate kerang iki. Lah mikir rendeng-rendengan, Pak, mboten saged. Angin yang ketiga saged lho mbetaken kerupuk. Kerupuk kulit. Lho, kulit apa? Kulit kerang. Kulit kerang gak kena tegak kerupuk gendeng. Mboten nggih kerupuk kupang niku, Pak. Mboten. Iso. Bapak ini dialeno kerupuk kulit kerang. Bapak senengane kulit-kulitan to. Oh, senengane kulit kerang. Wis sembarang pokoke serba kulit seneng ya. Oh, dadi sembarang pokoke kulite bekas bareng anu ya tak mangane ae kok nggo kene iki. Nggih. Lah saiki ne Pak ya, saiki aku iki opo iku eling omongan sampean biyen. Iya, iya. Nek aku sekawin, dunia ini sama kayak tahun separuh. Nah, saiki, ya aku butuh duit, Pak. Saiki tak jalu, saiki. Butuh piro? Ya, kabeh pabrik ada 6, telung, aku. Dunia apa kan ikutik? Wah, oh, cok guyon, lah. Sedek, rek. Nge, soalnya pun, Mas, ini kan nge, sama cerah-cerah kancane. Terus pun tadi buka CV, ngatain lo datang di kota. Iya, iya. Tapi kan jalan dunia nih, Pak. Nah, ya pabrik 6 ya, Pak. Biar pabrik bapak 6, saiki. Ya, ini gobek. Si kecak iki sing digawe bapak lho. Pabrik 6. Pabrik 6 apa dibujuk wong bapak saiki wis puran. Lho. Coba. Mas Dik. Ya apa Mas, sampeyan gak sida, Mas? Wis kesuwen kon iki. Lho ya apa bapak wis kadung puret koyo ngene ta, Tak? Bapak. Mau bapak puret. Puret wis gak. Wong sampeyan kok piye, Pak? Donya. Donya apa nak kae iki lho, donya pabrik mosok iso entek. Donya apa? Pabrik, wong pabrik. Mebel iku ya kobong. Aduh, Mas Dik. Aduh kok iki sapa iki, Dik? Aduh, saya miara. Saya lu. Jenenge miara. Aduh, kebacut pisan. Istrinya Dik. Loh, istrinya Dik saya. Sedek, Dik. Bojomu iki sing iki, tas sing iki, Dik. Iki bojomu ya iki. Apa sih, Mas? Enggak bisa, enggak bisa. Yo, kamu enggak bisa mengatakan kamu istrinya Mas Sedek itu loh. Iya. Lancang. Lancang. Tahu dari mana kamu? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Enggak ada lagi istrinya Sedek ya saya. Saya kamu toh istri. Kamu toh istri. Sedek. Kamu ini orang wedok, kok anak brengos sih, Dik? Lu itu orang wedok, turunan kucing Australia. Oh, kucing Australia. Maka ini kayak herder. Iki bagaimana, Mas Dik? Bagaimana? Tunggu lu bisa blok, lu. Lu saya jangan dibakar, Dik. Saya, kok. jangan dibakar hati. Apa jenenge, Pak? Kok dhisik jenenge, Pak? Sebelum aku korban. Aku lak kuat. Kok iki gak ero nek aku iki bapakne sithik. Iya, tahu. Wis pengen mari, Pak. Lho, kok niku gendeng ta? Aku ngepek bekas kaya ini ngene iki. Kayak tomblok becak ngene ta. Ini saya minta bagaimana? Waduh. Peresmiannya. Peresmiannya apa? Loh, saya kan istrinya toh. Dek sing bojomu ki sing dhisik, Dek. Oh, are iki berarti kamu itu belum resmi sama Mas Dik. Masih calon. Tapi kalau saya kan sudah resmi. Di belakang mentang-mentang. Di belakang saya main batu kamu. Lho, apa dolenan waktu iku? Lho, nyatanya katanya belum punya istri, sekarang punya istri. Hah? Saya enggak terima loh ya ini suami saya. Tenan. Keren, ini keren. Bagaimana? Keren. Buyar. Buyar kan dia apa? Pakai di mana copot? Ayo ngomong, enggak usah. Sunting-sunting ngomong yang keras lo. Iki aku udah nemen nih. Oh, gak ngerti. Wah, ini istrinya kok. Gak ngerti, ada jawabannya Romo itu makan. Nek wes purut kan. Artinya bagaimana kok? Buyar-buyar itu ya apa? Lo, tangan kan kiri ada, kan ini sudah. Buyar kan. Nggak bisa. Ah, wis kan ngebacot kok. Nggak bisa. Lah, kok ini kenapa nggak kelembunya robok sih? Ayo, robok sih. Lah, siapa ini pakaian nih? Loh, namanya tadi kan nyara buat Bang Sokran. Tadi kan nyatakan ada namanya nyara, tapi kok sekarang Sokran? Iki sih bener, iki sih ingin bisa, rek. Nggak, Pak, ini ngono lanang, Pak, Pak. Iki siapa? Coplot lagi. Rambut iki sapa? Iki jablak. Wah. Loh, duh kon katut wani. Kok kon sik rek? Nggih. Lho ya opo? Lah kon kok iso ngacak wedok koyo ngene iki lho. Iki berarti nerima warisan. Kayak ngene, Pak. Ngene, Pak. Warisan opo? Ya apa sih kok diguri terus ya? Sik sabar-sabar, Pak ya. Ya opo bar janjiku? Saiki sementara sokre gak usah juta dhisik ae. Juta apa? Duit apa? Ya opo? Ah, sejo guyon rusak kudu 50.000 lho, terus kok. Aku iki gak kablet. Ya apa sih wis niki sak juta pula wis sak juta nih. Sak juta dah. Nggih, sak juta nih. Dolan karangan buri lho. Ya lho no, Pak, sadane sokre iki lak gak dadi tolong. Carane aku pin donya ngono peno iku. Iya. Iya ta? Lah iki supaya aku ketok kawin sokran tak dadi bojoku tak kon brai ngene iki. Lah terus? Lah carane aku podo lawor, bojone layu ati timbangane ngenteni sokre kesuwen ya ta. Iki tak jak tak sile pisan iki mau. Tadi donya ni bapak itu kata kon tekor narik ini iki. Lama hari ni apa no pian janji, janjinya wes kira-kira bulan tapi parah ni kari purte. Kak ngono tek, nek kon niki pian yo, nek belum rabi saiki nak. Donya ni bapak itu PNKB lah nyata ni kon ya durung rabi uru. Saiki wes purut kon gaya pokok kayo ini. Jadi saiki wes gak orang ala donya masih tek. Lah donya ni. Emole. Omong kamu gak cocok deh, jare bapakmu soge omahe doyong ini. Lah ngene iki enak moro tuaku. Piyen soge? Saiki wis puret. Ha iku bojone sapa? Bojone lawar. Tibake duduk baturmu iki. Balane batur. Jare balane. Kene timbangane kok sing ngopi. Tasine mari. Yele. Kemantan anyar dipinjam. Ini tak sele juga mau. Lo tadi nyele. Sini terus saya mari, Dik. Ya mari. Tapi menyalah tujuh ya, Pak. Tujuh aku? Kalian-kalian si Dik ya. Terus tujuh itu. Wah. Ya gak apa-apa sih, Mas. Ngalah tau. Terus kan saya jual ini. Miara. Oh, iya. Ya tak tadi. Ya, tak tutup gandeng ini. Ini tak saya mau lo, tak tukang becak. Ini becak ya. Oh, saya ini sing salah pernah, Pak. Ya, mana pun es bangku, terus purut itu kabar rono. Sing salah kok. Bapak kon salah no. Sing salah iya kon. Apa sebabnya kok sebabnya sampai ini lah, kon gak tau mulai. Kok tau mulai. Bapak itu cuci uang. Mulanya ya dari hari itu. Ojo jaga no dunia ini orang tua. Loh, ngono loh. Usaha dewe. Lah iya, tuas tanten-ten nih. Gak ada tiba-tiba ini, bapaknya dati jerakan. Serahkan purat.